Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Baik-baik semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan, sebelum melanjutkan, saya mau lihat PR yang kemarin yang sudah nulis di WA. Yang nggak nulis aman, insya Allah nggak kelihatan di sini. Kemarin kita membahas tentang hijrah ya. Surat At-Taubah ayat 20, 21 dan 22. Kalau kita perhatikan kira-kira berapa lah, berapa yang masuk ini. Oke, saya baca dari belakang. Dari Meita. Ayat 20. Jadi saya ulangi dulu ayatnya barangkali ya. Supaya nyambung. Walau saya yakin ibu-ibu sudah hafal semuanya di luar kepala. Di luar kepala kan? Ya. Daus, audionya nyala nggak nih? Aktif? Ya mati. Ya, awas kena kepalanya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita bahas ini, ya. Wah, error. Ya udah, enggak pakai suara deh. Suara kita aja lebih bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ayat 21, ayat 22. Khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Kita kemarin membahas tentang keutamaan orang-orang yang berjihad, beriman, berhijrah, dan berjihad. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka. Jadi jihadnya dengan harta dan ya dan jiwa mereka. Apa kelebihannya? Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah. Ibu-ibu udah pernah ngukur belum kira-kira derajat ibu-ibu di sisi Allah? Udah pernah? Saya doakan mudah-mudahan cepat kembali ke sisinya. Dan semoga diterima di sisinya. Lu kok ketawa? Lawang saya serius. Tapi itu penting loh, Bung, ngukur derajat kita di sisi Allah. Caranya gimana? Ini penting sekali caranya ini. Coba kalau lagi sholat, ya, lagi sholat waktu bilang Allahu Akbar, seberapa besar Allah di dalam hatimu? Sebesar itu kamu nanti di hadapan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Seberapa tinggi pujianmu kepada Allah, setinggi itu nanti kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Subhana rabbiyal azim. Seberapa agungnya Allah di dalam hatimu, sehebat itu kamu akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu ukuran sederhana mengukur derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya pikirannya kemana-mana kan. Atau kalaupun dia khusyuk, dan disitulah mulai terukur. Tapi ukurannya pun berbeda-beda nanti satu sama lain. Subhana rabbiyal a'la, boleh ditambah wa bihamdi. Seberapa tingginya Allah di dalam dirimu, setinggi itu pula derajatmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ukuran-ukuran sederhana dulu. Kalau ingin ngukur kita, derajat kita di sisi Allah. Kira-kira begitu. Mulai dari cara kita berinteraksi dengan Allah lewat namanya dan lewat sifatnya dulu. Nah, kalau kita mau terjemahkan di luar sholat nih, nah inilah baru masuk nih. Ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Orang yang paling bergengsi di antara kita nih sekarang nih bukanlah yang hijabnya yang mahal, yang baru, yang harum, yang enggak lecek, ya. Yang paling mulia di antara kita nih ukurannya nanti di sisi Allah adalah kalau mau lihat di grade-nya, dilihatlah imannya, hijrahnya, jihad harta dan jihad nyawanya. Ini jenjangnya itu. Yang sudah kita pelajari minggu lalu. Cuma karena ada pertanyaan tadi jadi agak serius. Sebetulnya saya tidak ingin berlama-lama. Tetapi setidaknya, kalau ibu-ibu adalah para pencari kemuliaan di dunia, maka yang harus ibu dan bapak perhatikan dan kita semua perhatikan adalah jenjang karir kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Misalnya kenikmatan berzikir, kelezatan berzikir, terutama dalam kesendirian. Ya, apalagi ketika tidak tidak kemudian disuarakan. Di situ kita bisa mengukur seberapa besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya yang kita sebutkan. Begitu juga doa. Biasanya semakin tinggi kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu, semakin tinggi pula ketergantungannya pada Allah, sehingga doanya pun semakin kuat dan tidak pernah lepas. Doa-doa dia bukan cuma di formal-formalnya, tetapi dalam setiap saat. Selalu di balik zikirnya ada harapan yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira sedikit jenjang bagi siapa yang ingin mendapatkan keagungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ibu-ibu di sisinya dengan derajat yang tinggi. Segera. Derajatnya kan. Baik. Jadi ini harus menjadi target kita semua. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka, ini dampaknya. Setelah ada jenjang-jenjangnya tadi itu, beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan apa? Harta dan jiwa. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya. Rahmat itu yang pertama. Digembirakan dengan apa? Ada Bu Rahmat di sini. Insya Allah selalu digembirakan oleh Pak Rahmat kalau gitu. Namun dalam kasus ini, yubashiruhum rabbuhum birahmah. Ukuran keriangan, kegembiraan seseorang tentunya bukan pada hartanya. Ya. Kapan ibu-ibu puas? Kalau duitnya banyak, oh ya. Kalau minggu lalu saya tanya, ya, kapan bapak sebagai pegawai puas? Kalau tunjangnya 3 porsi. Tunjangan maksudnya ya. Yang satu lagi saya tanya, itu karena tadi kan berbahasa Indonesia. Kalau yang tadi karena orang Betawi saya tanya. Bapak sebagai pegawai, kapan merasa bahagia? Kalau gaji. Oh, gajinya 3 tusuk berarti itu. Gaji semua isinya. Maksudnya di dia juga, duit-duit juga kan ya. Duit-duit juga. Ibu-ibu lebih senang mana? Dikasih duit setumpuk. Dolar segini gitu. Puas. Sama suami atau didoain? Gak percaya. Didoain supaya dapat rahmat. Dua-duanya bagus. Jadi didoain supaya dapat rahmat lewat duit gitu ya. Tapi kalau dari ayat ini, yubashiruhum rabbuhum birahmatim min. Tuhannya akan menggembirakannya. Dengan apa cara Allah menggembirakan seseorang? Birahmah. Dengan rahmat. Rahmat yang dari mana? Bukan dari Nyabu Rahmat ya. Dari birahmatim min. Rahmat yang datang dari sisi Allah. Ngomong-ngomong nih. Ibu tuh faham gak sih rahmat? Enggak ya? Kalau ada sesuatu yang paling basic kita butuhkan di dalam hidup kita ini rahmat. Rahmat Allah. Dan para pencari Tuhan dalam hidupnya itu yang pertama kali, yang pasti dia dapat dan paling mudah untuk dia dapat adalah rahmat. So what is rahmat? Rahmat is someone who care about me before. Tidak. Jadi oksigen ini rahmat. Ultraviolet itu rahmat. Ada yang lebih penting dari keduanya? Ada. Ini kita bicara yang fisik dulu ya, belum yang maknawi. Ini rahmat semuanya nih. Ibu-ibu sekarang bisa nafas? No, ada Pak Rahmat di rumah sakit. Udah pakai oksigen, udah pakai masker. Tuh. Susah tuh, walaupun bayar lagi. Ya, bayar gak oksigennya? Bayar. BPJS. Jadi diukur lagi pakai radiologinya, berapa nih oksigennya yang masuk. Susah banget oksigen masuk. Sekarang nih masuk oksigen normal, rahmat gak? Bersyukur gak? Jarang sih sebetulnya. Itulah kenapa kita setiap habis sholat itu minimal disunahkan bertahmid 33 kali. Karena terlalu banyak rahmat Allah yang kita dapatkan gratis setiap saat. Dan itu paling kita butuhkan dan kita jarang bersyukur. Kita ini bersyukurnya kalau berasa banget hari ini. Dan biasanya gak jauh-jauh sih dari duit satu. Ya, dua harta gitu kan. Seneng banget. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ilmu menjadi orang yang gembira di dunia ini, jadi orang yang paling happy, ukuran happiness-nya itu semakin banyak mengenal rahmat Allah, semakin banyak bahagia. Apalagi para pencari rahmat ini semakin banyak rahmat yang didapatkan, semakin gembira hidupnya. Jadi, what is happiness? Happiness itu. Happiness itu adalah satu rasa di dalam batin manusia, di dalam jiwa manusia, dalam rasa manusia. Bentuknya adalah, ya awalnya adalah ketenangan karena kecukupan, baru kemudian naik kepada keriang gembiraan atau kebahagiaan itu. Dan itu pekerjaan hati, happiness itu. Dan happiness atau as-sa'adah, ada Bu Sa'adah di sini. Ibu happy namanya itu kan ibu. Ibu sa'adah itu. As-sa'adah atau happiness adalah ketika melimpahnya rahmat Allah di dalam jiwa seseorang. Nah orang seperti ini belum lagi punya harta, dia sudah bahagia. Bahkan bahagianya dia adalah ketika melihat orang lain punya harta dan orang lain bahagia gitu. Jadi bersyukurlah orang-orang yang sudah punya ilmu rahmat ini dan hidupnya mencari rahmat ini. Dia enggak akan sedih berpanjang-panjang atau al-hazan, sadness, enggak. Tenang dia hidupnya ini, enggak cemburu, enggak dengki, enggak iri. Dia fokus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya waridwanim. Ridwan, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjangnya nih. Rahmat, kemudian ridha. Kan ibu-ibu sering bilang untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, gitu ya. Nah ini di dunia ini orang-orang yang digembirakannya Allah itu jenjangnya juga kalau sudah dapat rahmat, ujungnya dapat ridho. Apa bedanya orang yang mendapatkan rahmat dengan dapatkan ridho? Belum lagi kalau ada rahmat tertinggi itu kan Al-Quran ya. Nah itu yang maknawi, tadi kan masih yang fisik. Yang paling tinggi, yang berbentuk maknawi itu adalah rahmat berupa Ar-Rahmanu 'allamal. Kalau Allah sudah mengajarkan Al-Qur'an kepada si hamba ini. Oh, itulah rahmat besar sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu semua nih, bapak-bapak yang hadir dan rajin ngisi nulis WhatsApp ya, ke grup tapi ya bukan kemana-mana gitu. Biasanya kan rajin balas kemana-mana nih, giliran tadabur susah dihang dia. Giliran yang nyinyir-nyinyir cepet ya. Tapi kalau suruh tadabur agak berarti harus berlatih. Berarti cedera otak itu. Cedera otak itu kalau giliran tadabur mentok, tapi kalau yang nyinyir-nyinyir gitu, yang sadis-sadis dia suka gampang tuh. Cepat sekali dia respon. Itu cedera otak berarti itu. Harus berobat di sini. Tapi yang paling hebat lagi kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, radhiyallahu anhum wa radhu an. Gitu. Orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah tuh semua yang berasal dari Allah pasti baik buat dia. Karena dia ridho terhadap takdir-takdir Allah. Meridho itu apa ya kira-kira? Menyenangi semua takdir Allah itu ridho. Minimal tuh yang namanya ridho itu menyenangi semua takdir Allah. Kan kalau ibu-ibu kadang-kadang menerima. Yang sering ibu pakai menerima takdir Allah dengan ikhlas atau menyenangi? Menerima. Nah berarti level rahmat udah bagus lah itu. Kalau mau naik ridho, menyenangi. Di sebuah malam yang gelap, hujan turun lebat sekali. Malam itu sang petani ketakutan kalau sampai sawah ladangnya rusak. Esok pagi ketika udara dan cuaca terang, dikeluarkan kepalanya dari jendela. Ditatapnya semua tanamannya rusak. Sebelum dimasukkan kepalanya lagi ke dalam jendela, dia menatap ke langit dan berkata, kerjakan saja. Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan. Karena rezekiku tergantung padamu. Dia masukkan kepalanya lagi. Warizqukum fis sama. Dan rezekimu ada di langit. Jadi kalau orang ridho itu enggak cuma ngeliat ke bumi matanya. Pas keluarin kepalanya, tuh kan? Habis deh. Dia lupa kalau rezekinya berasal dari Allah. Dan rezeki dari itu, warizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Ini supaya puas. Dan tambah tinggi ridhonya mudah-mudahan. Agar dikasih ibu-ibu supaya naik tingkatan ridho. Karena saya udah telanjur ceritain tadi. Maka saya kasih ilmunya dulu. Tadi yang saya ceritakan itu sebetulnya penggalan dari sebuah syair. Coba lihat. Ini lihat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Sebutkan dua sumber rezekimu. Satu, berdasarkan ayat ini, sebutkan dua sumber rezekimu. Satu, di langit. Bentuknya apa? Sebab-sebab. Asbabnya, ya. Coba perhatikan dulu baik-baik. Ini harus tadabur ngelihatnya, nggak bisa sekali. nggak bisa sekilas gitu langsung paham. Nggak bisa. Coba pikirkan dulu. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit terdapat rezekimu. Di antara makna di langit ada rezekimu, bisa jadi memang hujan turun langsung jadi rezeki konkret. Sinar matahari dari langit juga konkret langsung, tapi asbab. Apa asbab itu? Sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang membuat kamu dapat rezeki di bumi itu ada dari langit loh. Hujan yang bisa langsung kamu nikmati pun bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan kepada hewan dan ekosistem secara keseluruhan. Makanya orang ridho itu malamnya sih wajar lah, namanya manusia, gimana ya tanaman saya baru saya tanam nih, tiba-tiba hujan lebat kayak begini. Dia keluarkan kepalanya lalu menengadah ke langit. Sering-sering lah ibu-ibu kayak gitu kalau lagi kesel di bumi. Nengok ke langit situ. Ngobrol kalau perlu. Wahai yang di langit, lakukanlah. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Karena rezekiku ada padamu. Jenis rezeki yang kedua apa? Wa ma tu'adun, yang sudah dijanjikan kepadamu. Apa? Jodoh, rezeki, maut. Sudah dijanjikan gak? Ibu-ibu sudah divonis mati gak? Udah kan? Sudah divonis? Kalau nanti satu hari divonis dokter, sedih gak? Kalau divonis Tuhan? Padahal vonis Tuhan sudah. Nanti setelah dikemo dan divonis, baru mulai tiba-tiba kurus. Langsung lecek. Ya. Sebetulnya mati gak ada hubungannya sama sehat sama sakit. Gak ada hubungannya. Ya bu. Banyak gak orang sehat mati? Banyak gak orang sakit belum mati-mati? Hah? Surat cintaku untukmu. Dzariyat 22. Rezeki yang dijanjikan kepadamu. Ya udah. Rezeki yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang pada waktunya. Yang kamu tidak pernah tahu. Tapi Allah kalau sudah janji pasti ditepati. Walau kamu lagi lari dari rezeki, rezeki ngejar lu. Gitu. Enggak mau, saya enggak mau ini, enggak mau. Tapi ini jatah kamu. Ya saya enggak mau, harus. Akhirnya, ya ambil nih mobil. Tapi garasi enggak ada, urusan lu. Gitu. Jodoh juga gitu. Itu kalau orang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang yakin. Gitu ya. Tapi kadang-kadang suka sebel sama suami ya, kenapa ya? Bukannya dulu ngejar-ngejar gitu. Pernah terjadi diskusi antara Tuhan dengan hamba dalam doa. Tuhan, kenapa kau ciptakan suami yang menyakiti aku? Tuhan bilang, aku hanya menciptakan laki-laki. Kamulah yang menjadikannya suami. So it's your problem. Gitu ya. Allah gak pernah menciptakan suami. Kamulah yang menjadikan laki-laki itu. So itu bukan masalahku, kata Tuhan. Karena saya cuma menciptakan laki-laki. Baik. Tapi kalau orang itu ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tingkatannya dia akan menyenangi semua takdir-takdir Allah. Makanya kalau orang yang mendapat rahmat itu, kalau dapat musibah inna lillahi, tapi kalau orang dapat ridho dapat musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu ya. Berat badan naik 2 kilo, alhamdulillah. Ibu-ibu biasanya gimana? Berat badan naik lalu bilang apa? Saya setiap nimbang badan berat saya naik, alhamdulillah, subur. Ya habis gimana ya? Udah nempel di badan kita sesali juga, kita capek seumur hidup, betul nggak? Ini tetelan ikut terus, mau ditinggal kagak bisa. Udah alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Nanti kalau orang ridho itu berbahagia dengan tetelannya. Nah setelah itu mungkin dia akan introspeksi diri gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita lanjut. Bacakan WhatsApp-nya aja ya. A'zamu darajatan, ini menurut si Meita. Ada Meita? Mana? Bukan ya. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah karena mereka mendapatkan pahala dan kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan tingkatan amal ibadahnya. Boleh. Lahum fiha na'imun muqim. Nah dia bagus nih. Dia mengcopy ayatnya, ya, baru nulis. Nah. Ini buat pembaca WA yang enggak lancar-lancar bahasa Arab. Lahum fiha na'imun muqim ayat 21. Selain mendapat pahala dan kemuliaan yang lebih, mereka juga dijanjikan oleh Allah yaitu kesenangan yang kekal atau surga Aden sebagai keriduan darinya. Bagus. Kemarin kan pasangan ya, tiga ya. Beriman dapat apa? Rahmat. Berhijrah dapat? Ridho. Berjihad dapat? Surga. Udah jelas tuh pintu-pintunya. Siapa yang mau dapat surga? Harus ngapain? Siapa yang mau dapat ridho? Harus ngapain? Hijrah. Siapa yang mau dapat rahmat? Otomatis itu bayarannya tuh semua. Allahu Akbar. Udah selesai deh ilmunya, cukup banget ini. Tinggal dikerjain aja. Ayat 22-nya, Meta nulis, Khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut akan tetap tinggal di surga untuk selama-lamanya sebagai balasan pahala yang sangat besar. Meta, Jakarta Pusat. Oke. Sekarang dari siapa nih panjang? Farida Marzuki. Ini Farida Marzuki. Mana? Oh. Ibu dulu penulis. Belajar ya. Surat Taubah 20-22, Hidayah ayat 20, 1 menjelaskan langkah-langkah untuk mengkualitaskan iman. Bagus. A. Berhijrah menjadi orang beriman, sami'na wa ta'na. B. Berjihad di jalan Allah, menolong agama Allah dengan harta dan jiwa. Beriman tambah berhijrah tambah jihad, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat 21-nya, orang beriman, berhijrah, berjihad mendapat rahmat, ridho, surga dan kesenangan yang abadi. Jadi, surga dan kesenangan abadi ini satu paket ya. Ya. Satu paket ya. Jadi, tiga amal mendapatkan tiga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup mereka di sisi Allah dan pahala yang besar. 22:2 apa nih? Masih ada orang beriman merasa takut, gelisah, tidak aman dan tidak bahagia dikarenakan hidupnya takut kehilangan dunia. Masih terbius dengan kemegahan dunia. Oh, ini dicatat semua ya. Ini catatan judulnya nih. Nanti sampaikan yang simpel-simpel aja ya. Ya, kesimpulannya banyak. Ini sini ya. Orang beriman mencari kehormatan di hadapan Allah dengan cahaya Allah. Oke. Kualitaskan iman, hijrah, jihad. Ini kesimpulan. Baik. Kemudian, siapa nih selanjutnya? Ibu Titi. Bismillah. Poin-poin yang terdapat di dalam surat At-Taubah 20 adalah sebagai berikut. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, ini sudah enggak usah ditulis pencerahannya. Bahwa orang-orang yang beruntung mendapatkan kemenangan akan diraih dengan iman yang diiringi dengan hijrah dan jihad. Bagus. Dengan uraian sebagai berikut. Iman harus diiringi dengan keyakinan terhadap janji Allah. Karena segala sesuatu terjadi atas izin dan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, yaitu bukan keimanan yang hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus diyakini dengan kalbunya dan diaplikasikan dalam amal perbuatan, yaitu keimanan yang setelah diucapkan, lalu dipertahankan dengan sungguh-sungguh dan teguh pendirian atau istiqomah dalam iman, maka Allah akan menurunkan malaikatnya, mengabarkan supaya jangan takut dalam menghadapi segala ujian keimanan, juga jangan bersedih, tapi supaya bergembira dengan surga yang dijanjikan. Itu ditafsirkan dengan surat 41 ayat 30. Taubah 21. Allah mengabarkan berita gembira akan menggembirakan mereka yang beriman, yaitu yang beramal dengan ikhlas lillah, dengan pemberian rahmat, keriduan, dan kesenangan yang kekal di surga. Kesimpulan. Derajat dan kemenangan akan didapat dengan keimanan, akan peroleh rahmat Allah, dengan hijrah akan raih ridhonya, dan dengan jihad akan mencapai surganya. Atik, mana Atik? Pada dasar, jika yakin, pada dasarnya maksudnya ini, maksudnya, pada dasarnya jika yakin dengan janji Allah, bahwa jika beriman kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya dan selalu mengutamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus di dalam kehidupan dengan melakukan hijrah total dengan ikhlas dari segala yang dilarang Allah dan menyedekahkan harta yang Allah berikan atau titipkan kepada kita di jalan Allah dan berjihad fisabilillah di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang tunduk, patuh dan ikhlas menjalankan semua perintahnya. Allah Ta'ala meridui semua yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berjanji akan memberikan hamba-hambanya yang mukmin untuk memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ada agak-agak terlalu umum. Ini dari Tirta, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk ketertiban grup dan kenyamanan anggota grup, pada hari kelas tadabur grup akan dibuka pada waktu kelas berlangsung sampai dengan waktu isya. Dan grup akan dibuat satu arah setiap hari. Grup akan dibuka kembali pada bada maghrib sampai dengan isya setiap harinya. Tidak diperkenankan memposting di luar tadi tadabur yang sedang dibahas. Jazakallah khairan katsiran. Tepat sekali. Ning Mujodo, Depok. Hidayah yang saya dapat hari ini, dunia itu seperti bayangan. Oh, ini keterangan ya. Langsung ke ayat saja. Ya, yang keterangan saya kalau boleh diambil. Tapi langsung ke ayat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tercahayakan. Jangan sia-siakan karunia ini. Tindak lanjuti dan berhijrah atas landasan iman secara istiqomah dan jihad fisabilillah. Karena iman akan mendatangkan rahmat. Hijrah akan mendatangkan ridho, jihad akan dibalas Allah dengan surga yang kekal nikmat selama-lamanya. Bagus? Nah, ini alhamdulillah sudah banyak sekali, dan Ibu Nina juga sudah menjawab. Siapa lagi nih? Hetri Tuti Asih, kemudian Siti Iramawati, Ides Tamrin, Nurul Haq Taufik di Bogor, dan Ibu Mirna Nasution di Pondok Indah yang berbahagia, ke radio. Mama Mikael, belum. Nah, ini kenapa ngirimin suara ini? Kita dengerin ya apa suaranya. Kasihan, janganlah. Baik, itu ayat minggu lalu. Sekarang kita masuk ke ayat hari ini. Surah Ali Imran ayat berapa? 55. Oke, Ali Imran 55. Tirta, come in. Mana Tirta? Kita buka surah Ali Imran ayat 55, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Coba sebutkan berapa keutamaan Nabi Isa di ayat ini. Keistimewaan Nabi Isa menurut ayat ini berapa? Ada berapa? Siapa yang jawab 5 angkat tangan? Siapa yang jawab 6 angkat tangan? Siapa yang jawab 4 angkat tangan? Yang enggak dapat angkat tangan, semua enggak ada angkat tangan. Masih mikir. Oke. Saya bantu. Kan udah saya putus-putus tadi bacaannya. Iz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman. Ini Allah ngobrol sama Isa. Apa firmannya? Ya Isa, wahai Isa al-Masih. Satu. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Nah, mutawaffika kan sebetulnya kalau terjemahannya aku wafatkan kamu. Ya. Sesungguhnya aku wafatkan kamu. Jadi Nabi Isa sudah wafat belum? Nah. Nabi Isa sudah wafat atau belum? Maka perhatikan ayatnya. Inni mutawaffika. Sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Tapi di sini tafsirnya, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. One day. Jadi ini pendapat yang paling kuat ya. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Wa rafi'uka ilayya. Dan aku akan mengangkat kamu kepadaku. Jadi, aku akan mengangkatmu. Wa rafi'uka ilayya. Ke sisiku. Lanjut. Udah berapa itu? Dua. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi pengikut Nabi itu statusnya lebih tinggi, lebih mulia. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi cuma empat ya. Nah di sini kemudian diberikan keterangan. Akan ada perbedaan. Ada yang mengatakan Nabi Isa sudah wafat menjadi penebus dosa. Gitu ya. Dan ada yang mengatakan tidak, Isa belum mati tapi diangkat ke langit. Ibu-ibu yang mana nih? Penebus dosa tuh diangkat. Jadi berbeda pendapat enggak? Fa'ahkumu gitu kan. Bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku yang memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Ada banyak perbedaan di antara kamu dalam menyikapi Isa al-Masih. Ada yang bilang cuma manusia, ada yang bilang anak Tuhan. Ibu yang mana? Ada yang mau menerima kedatangan Nabi setelahnya, dan ada yang tidak mau menerima. Ibu yang mana? Menerima. Tapi ada yang tidak mau. Terhadap perbedaan-perbedaan itu semua nanti Allah yang akan putuskan semuanya. Baik. Sekarang coba temukan di mana hidayahnya. Sambil dipanasin dulu otaknya. Karena kalau langsung disiru gini pada bengong masih belum nyambung. Dapat hidayah apa kira-kira. Tapi memang ikut tadabur nih ibu-ibu sehat loh bu. Ya, jadi pinter insya Allah. Sekarang aja udah pinter ya, gimana kalau tadarabur terus ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini luar biasa atau biasa di luar? Nah, ini teksnya error nih si Tirta, udahlah gak apa-apa. Waduh, Maaf ya, agak error nih kayaknya hari ini nih. Sepertinya PowerPoint saya error ini. Kenapa kebuka semua? Ya Rob. Weh. Apa ini? Help, udahlah. Saya langsung saja baca tafsir ya. Ya, perhatikan. Mengenai tafsir ayat ini saya baca tafsir At-Tantawi. Summa haka subhanahu ba'dama zahira qudratihi. Allah kemudian menunjukkan sebagian dari kuasanya di ayat ini. Yang kedua, Allah juga menunjukkan bagaimana perlindungan Allah kepada Isa al-Masih. Dan yang ketiga di ayat ini, Allah juga menunjukkan bagaimana menghinakan musuh-musuh Isa al-Masih. Jadi di ayat ini Allah sedang menunjukkan apa? Kuasanya. Yang kedua menunjukkan apa? Perlindungannya kepada Isa. Dan yang ketiga menunjukkan apa? Penghinaannya kepada musuh-musuh Isa dan pengikut Isa alaihissalam. Dan ini tentu menjadi hiburan buat kita semua sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu disudutkan sebagai agama teroris, agama radikalis, agama kekerasan dan seterusnya. Insyaallah Islam dan umat Islam akan menjadi yang mulia dan akan selalu menjadi yang termulia di antara semua manusia-manusia. Dan insyaallah enggak lama lagi Islam akan memimpin dunia. Amin. Mulai dari Indonesia insya Allah. Asal umat Islamnya memilih Islamnya. Hancurkan PKI. Amin. Maka Allah kemudian berkata, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Allah kemudian berkata, "Wahai Isa, aku akan mewafatkan kamu sampai batas waktunya jika ajalnya sudah tiba, ajalmu sudah tiba dan aku angkat kamu." Para ulama melihat ayat ini ada banyak pendapatnya. Tapi disimpulkan oleh At-Tantawi ada dua pendapat secara umum. Yang pertama, perkataan jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan, "Fayara ashabahu anna ma'na inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ay qabiduka minal ardi wa rafi'uka ilayya ilas sama'i bijasadika wa ruhika litas taufi hadzaka minal hayati hunak." Pendapat pertama mengatakan, "Isa, aku angkat badanmu dari bumi dan aku aku akan angkat badanmu dari bumi ke langit secara jasad dan secara ruh untuk kusempurnakan nasibmu dan kebahagiaanmu di alam sana." Nah ini memang kelebihan Isa al-Masih dibanding Nabi yang lain. Balasan untuk Nabi Isa disempurnakan oleh Allah, diangkat badannya berikut ruhnya ke langit. Tapi Isa al-Masih aslinya penduduk bumi, bukan penduduk, sehingga nanti matinya pun harus di bumi. Iya. Yang kedua, kenapa harus turun ke bumi? Karena dia adalah rasul untuk manusia di bumi. Dan harus kembali ke bumi. Kalau ibu-ibu udah sampai di langit mau turun lagi enggak? Pendapat pertama jumhurul ulama ini menganut aliran bahwa at-tawaffa di sini mati, diwafatkan bukanlah dalam pengertian yang seperti kita maksudkan dimatikan pada saat itu. La yufassiruna tuwfi bil maut wa innama yaqulun, mereka berkata fil lughah maknahu akhdhu syai' tamman wafian. Jadi secara bahasa yang artinya tawaffa artinya adalah mengambil sesuatu secara sempurna dan menyeluruh. Itu arti kata tawaffa. Fa makna mutawaffika akhuzuka wafian biruhika wa jasadika. Karenanya inni mutawaffika, aku wafatkan kamu, berarti aku ambil kamu secara utuh, ruhmu dan jasadmu. Wa makna rafi'uka, sedangkan makna meninggikan kamu, ilayya, mengangkat kamu ke sisiku, wa rafi'uka ila mahalli karamati fis sama, berarti aku sedang tinggikan, aku sedang muliakan kedudukanmu. Kan kalau pengertian mati itu begini biasanya, jasadnya ke bumi, ya, ruhnya ke langit, gitu ya. Ini yang naik apanya? Ya jasadnya, ya, ruhnya. Untuk apa Allah lakukan ini? Untuk memuliakan Isa al-Masih. Ini pendapat pertama secara umum. Jadi secara utuh. Saya ulangi sekali lagi, kalau orang wafat itu kan dicabut itu ruhnya, dikeluarkan dari badannya. Kalau orang itu kafir, biasanya ruhnya pun dibawa masuk ke kuburnya, ikut sama jasadnya. Tapi kalau dia mukmin langsung diangkat. Gitu ya. Tetapi bukan berarti si kafir ini tidak dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawabannya. Kira-kira beginilah ya. Dalam hadis itu digambarkan, kalau dia mukmin itu biasanya dicabutnya dengan mudah walau sakit. Ya ada yang dari hidungnya, ada yang dari ubun-ubunnya, ada yang dari, yang paling berat itu dari pori-porinya. Itu sekujur tubuhnya itu meregang tubuhnya. Sehingga digambarkan, waltafatis saqu bisaq, antara satu betis dengan betis lain itu, saking menahan sakitnya. Waltafatis saqu bisaq. Nah, kalau dia kafir itu dicabutnya tuh susah. Digambarkan oleh Rasul seperti ada benang wool yang kusut basah. Masukkan sapu ijuk. Nah, keluarnya itu seperti itu. Makanya sakit sekali. Kemudian ruhnya dibawa ke langit. Masing-masing dibawa. Kalau dia baik, orang baik nih, orang soleh, mudah-mudahan seperti ibu-ibu semua, itu harum. Malaikat pertama, malaikat penjaga langit pertama, kemudian bertanya siapa dia, ini adalah hamba Allah yang saleh. Kemudian dibukakan pintu, semua pintu langit sampai ke 7, membuka semua dan semua bertanya, ruhnya siapa ini? Karena harum. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang tidak sering pakai harum-haruman di dunia. Yang kedua, yang kafir. Yang kafir itu biasanya dicabutnya susah, kemudian bau busuk. Laporannya sampai ke Allah dan tidak boleh masuk karena semua penjaga langit kedua sampai ketujuh protes. Jangan bukakan pintu sebab dia bau. Nah, jasad kemudian dibawa ke kuburan, ruh melihat. Ya, ruh melihat. Ketika jasad masuk di dalam kubur, ya, nah sampai di sini. Kadang-kadang kita berdoakan, Allahumma sabbithu, sabbitha bil qawli sabit. Teguhkanlah si mayat ini dengan kalimat peneguh. Apa itu? La ilaha. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang akhir kata-katanya adalah la ilaha. Makanya orang-orang yang jenguk orang sakit walaupun dia koma. Saya kemarin ke Surabaya ke rumah sakit Ki Haji Masum Bondowoso, nelpon masih sadar. Kemudian saya berangkat, di sana sudah tidak sadar. Jadi kalau masuk ke pasien itu dalam kondisi tidak sadar, dari rumah kita harus niat ingin berjumpa dengan dia. Dan kalau kita punya ikatan emosional, biasanya berjumpa di alam rohnya. Ya, rumah sakit udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, cuma radiologinya ini dibanyak-banyak biar tambah mahal bayarannya. Padahal si pasien udah gak butuh itu lagi. Ya, ini kan bisa-bisanya rumah sakit aja sudah. Bisnisnya macam-macam, semua alat ya. Jantungnya, oksigennya, apanya lagi. Nah, semua itu, tapi gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan saya datang, masuk. Ketika masuk, udah terutama orang yang dianggap sudah mati batang otak nih maksudnya nih. Kan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Batang otak, udah mati gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita sebetulnya berbicara dengan ruhnya. Caranya gimana? Dia paling suka kalau dipanggil sebagai hamba Allah. Di situ barus. Dia lebih suka kalau dipanggilnya sebagai hamba Allah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, wahai hamba Allah, Kiai Maksum, gitu misalnya. Nah, dia senang. Disitulah baru kita merasakan pentingnya wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Karena enggak ada yang bisa nolong kita. Keluarga cuma di luar. Suster dokter cuma bisa ngelap, periksa gimana anunya, gimana anunya. Tetapi yang dibutuhkan pasien sesungguhnya adalah dalam kondisi kesendiriannya, ketakutannya hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ya doa dari orang-orang yang datang. Nah, cuma kalau enggak paham ilmunya, pada ngapain biasanya? Ngobrol. Ketika ngobrol di depan dia, dia itu tersiksa. Orang dalam kondisi sakaratul maut itu, pendengarannya sangat peka. Itulah makanya, perlahan-lahan, kemudian mentalkinkan dia, ya, juga perlahan-lahan. Assalamualaikum ya Abdullah. Kalau perempuan ya Amatullah. Ya Amatullah. Ya hamba Allah. Kalau laki-laki, wahai Abdullah. Nah, sebetulnya ketika kita dalam perjalanan membacakan surah Yasin buat dia atau membacakan ayat-ayat untuk dia sebagai wasilah, itu dia merasakan kebaikannya. Nanti kita datang dia pun senang. Kita senang. Ibu-ibu sekalian, ini mesti peka yang begini. Kan ibu-ibu tuh kalau ngelihat kuda, ngelihat burung, tadinya saya sama juga kayak gak paham gitu kan. Padahal dia itu senang diajak bicara. Disentuh dengan lembut. Ya, dia nurut. Cuma kan orang yang gak paham, yang dia cuma tahu siapa dirinya doang. Dan dia gak banyak tahu tentang orang lain. Jadi empatinya kurang lah. Tapi kalau di dalam dunia spiritual seperti ini, ketika dipanggil sebagai Abdullah, kemudian ditalkinkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Walaupun dia gak ikut, tapi dia merespon sebetulnya. Merespon. Dan itulah karenanya disunahkan mentalkinkan dia. Yang stroke juga. Yang stroke juga. Cuma tergantung nanti pada keimanan dia sebelum ini. Ya. Ya. Nah, ketika itu dibacakan terus sampai dia kemudian pasrah dan tawakal kepada Allah. Ya, semampu kita lah kita datangkan ke situ. Ceritakan yang baik-baik. Ngobrol tentang kebaikan dia. Ya jangankan manusia, burung aja nih kita ajak ngobrol, paham gak dia? Faham. Itu bunga yang kita ajak ngobrol, faham gak? Faham. Ini ibu-ibu karena kurang gaul, Allah bilang sama langit, wahai langit, berhentilah menurunkan hujanmu. Wahai bumi, telanlah airmu. Ngobrol sama ini makhluk semua, supaya kita faham bahwa kita gak sendiri. Supaya kita menyadari likun. Makanya kalau menanjak baca takbir Allah. Kalau menurun bilang Semua ini ada proses-proses kehidupan supaya kita semakin peka. Ya, ya kebetulan dokternya non-muslim pula karena Siloam. Ya. Dan perawatnya muslim. Ya sudah. Saya coba ketika dia, saya mau ngecek dia, dia paham gak tentang pola interaksinya, ternyata gak beda ilmu ternyata ya sudah. Nah, karenanya posisi saya digeser-geser. Pak, coba sebentar, Pak. Jangan di sini, jangan di situ gitu ya. Saya ambil posisi sebelah kanan. Tapi alhamdulillah jalan dan saya jelaskan bahwa begini-begini-begini akhirnya dia agak mengerti. Kemudian saya jelaskan lagi. Saya berada pada posisi telinga kanan. Ya. Dan kepada orang-orang yang dia punya ikatan emosional itu biasanya interaksinya juga semakin kuat. Nah, meninggal dunia. Jasad masuk ke kubur, ruh dipertanggungjawabkan, ketika pengantarnya pulang 7 langkah, dikembalikan. Gimana kalau yang nganterin nginep? Tetap diproses, itu cuma batas waktu. Kan biasanya kan kalau yang lain pengantar pulang, keluarga masih di situ kan? Tetap diproses. Ini alamnya juga mesti difahami baik-baik. Supaya enggak diproses, tungguin gitu. Gantian satpam begadang di situ. Saya pernah diminta nungguin jenazah. Karena harus dijaga di 24 jam minimal sampai 40 hari. Karena wilayah setempat menganut ilmu mistik kalau berhasil mengambil tali kain kafan jenazah kiai ini, ilmunya akan tinggi, ada aliran seperti itu. Jadi di lingkungan seperti itu kami pernah ditugaskan untuk menjaga kuburannya. Alhamdulillah saya dapat kebagian malamnya. Banyak warung sekitarnya gitu, bisa bolak-balik. Jadi gimana itu, jasadnya diproses enggak? Tetap dikembalikan. Nah ketika dikembalikan ke kubur, ya, tujuannya apa? Untuk dipertanyakan si jasad dan si ruh ini. Yang menjawab siapa? Yang jawab siapa? Amalnya. Nanti tangan kaki menjawab tuh nanti di akhirat. Tapi di kubur, yang akan menjawab itu nanti ada makhluk seperti kita. Kalau cantik, lebih cantik dari ibu-ibu, ya kan nggak ada nenek-nenek masuk surga kan? Nggak ada. Jangan berharap nenek-nenek ini masuk surga. Semua bakal muda lagi gitu ya. Nah datanglah si amal itu. Jadi ibu-ibu sekalian, semua perbuatan kita ini akan menjadi sosok makhluk. Amal saleh atau amal su. Jadi apa yang sedang kita lakukan ketika kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi sebetulnya sedang apa? Membentuk sosok amal saleh kita. Males, pelit, dengki, iri, bawel, nyerocos terus. Kira-kira wujudnya kayak apa nanti itu? Tapi kalau kayak ibu-ibu yang soleha kayak begini nih. Beriman, berhijrat jihad di jalan Allah dengan harta. Bukan harta yang bekas gitu ya, yang baru-baru. Mau beliin rumah di Lombok 17 juta gitu ya. Kalau perlu 10. Semua anaknya punya investasi rumah di surga gitu kan. Nanti jasadnya itu, siapa ruhnya, amal solehnya datang. Datang. Nah ibu tuh seneng ngeliat si amal soleh ibu nanti. Ya, enggak suka dengki walaupun makannya banyak enggak apa-apa lah. Itu nanti dia akan menjadi sosok makhluk. Cantik. Cantik dan lebih cantik dari ibu-ibu insya Allah. Dialah nanti yang akan menjawab pertanyaan malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Dia menjawab. Jadi walaupun sekarang ibu-ibu dapat bocoran nih. Man Rabbuka. Ya. Iya, karena bukan kita yang menjawab. Yang menjawab nanti siapa? Amal Saleh. Iya. Amal Saleh yang akan menjawab. Jadi perlu diperhatikan ibu-ibu, semua perbuatan kita ini pada akhirnya sedang menyusun sosok yang akan menjawab nanti di dalam kubur kita. Udah siap ibu-ibu? Kira-kira udah cantik belum nih si amal soleh kita nih? Belum? Terus kalau belum jadi gimana rencananya nih? Gimana rencananya bu? Ya mulai hari ini coba tuh amal solehnya dipercantik. Dipercantik lagi amal solehnya. Bikin program kerja mempercantik amal soleh supaya nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur karena kita sendirian. Ya. Dan kematian itu datang tiba-tiba. Nah, kembali kepada ayat di atas. Ibu sekalian. Isa al-Masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mutawaffika wa rafiuka ilayya. Jadi Isa al-Masih ini diangkat secara sempurna ya jasadnya ya ruhnya lalu ditinggikan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di sana. Inilah laki-laki suci itu. Qala al-Qurtubi, qala al-Hasan ibn Jurayj, makna mutawaffika qabiduka wa rafiuka ila as-sama' min ghairi mautin. Misal tawaffaitu mali min fulanin ay qabdatuhu. Kalau Al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mutawaffika di sini aku menggenggam kamu seraya merangkat kamu ke langit tanpa mematikan kamu sampai batas ajalmu. Jadi pada akhirnya Nabi Isa itu bakal wafat juga pada akhirnya. Tapi ada waktunya. Pendapat kedua mengatakan wa mal qaulus tsani wa huwa qaulu qillatin minal ulama, perkataan sebagian kecil dari ulama. Fayaru ashabahu anna ma'na inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ay mumituka wa rafi'u manzilataka wa ruhaka ila mahalli karamati wa maqar malaikati kama turfa'u arwahul anbiya ilahi subhana. Pendapat kedua mengatakan begini, tapi ini pendapat sebagian kecil ulama. Mengatakan, inni mutawfika, artinya adalah, aku mematikan kamu. Warafi'uka, kemudian aku mengangkat derajatmu, yaitu ruh kamu, ke tempat yang aku muliakan, ila mahalli karamati. Dan kutempatkan engkau, wahai Isa, di tempatnya para malaikat-malaikatku. Wa maqar malaikati. Sebagaimana turfa'u arwahul anbiya ilahi, sebagaimana diangkatnya arwah para nabi, jasadnya di bumi, tapi arwah para nabi disejajarkan tempatnya dengan tempat para malaikat. Itu pendapat kedua. Kalau ibu milih yang mana?